Bagaimana tentang menggunakan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan menggunakan mikrofon? Kalau membaca Al-Quran di apa, suarakan lebih keras dengan mikrofon sehingga terdengar di luar masjid, kesana kemari, dalam jarak yang cukup jauh pun didengar. Yang seperti ini wallahualam untuk tidak dilakukan, ya. Sebagian ulama mengingatkan bahwa yang seperti ini justru ada kesan apa, tidak menghormati Al-Quran, karena banyak orang-orang yang mendengar dan tidak meremeh apa, tidak menghiraukan alias meremehkan, ya. Yang ngobrol kesana sini dengar Al-Quran, yang ngobrolnya tetap kesana kemari, mungkin obrolannya sia-sia, bahkan obrolannya adalah obrolan-obrolan ghibah, namimah dan lain-lain, tanpa peduli dengan bacaan Al-Quran yang mereka dengar. Dan banyak sekali yang seperti itu, sehingga justru Al-Quran tidak terhormat, ya, dengan kondisi yang seperti ini. Justru Al-Quran akhirnya tidak terhormat, ya. Bukan kita mengatakan yang menyetel murotal tersebut tidak mengagungkan. Mungkin dia bermaksud baik, mungkin dia bermaksud agar orang apa, memperhatikan, mengambil ibrah, mendengarkan. Mungkin maksud dia baik, tapi secara kenyataan adalah seperti yang kita katakan tadi, bahwa orang-orang banyak yang meremehkan, ya, tidak menghiraukan bacaan-bacaan Quran yang dikumandangkan melalui mikrofon tersebut, sehingga menjadi kurang terhormat, ya. Sehingga jangan dilakukan. Wallahu a'lam.